Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku kaum muslimin wa kaum muslimat, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adzin bin nasi fil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkan kepada manusia untuk mereka mendatangi Baitullah Ka'bah untuk berhaji di sana dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan dengan tujuan untuk mereka menghadiri dan menyaksikan apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka tujuan juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Oleh karena itu hendaklah mereka menghadiri tersebut untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Naam, dan setelah itu mereka memberi makan kepada orang-orang atau yang tidak mampu dari kalangan fuqara wal masakin. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi hamba-hambanya yang mampu untuk berhaji, karena keutamaan di dalam berhaji sangat besar manfaatnya baik dari segi dunia maupun akhirat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qouli taala liyashhadu manafi'a lahum ay manafi'u dunya wal akhirah. Amma manafi'u al akhirati faridwanullahi 'azza wa jall, wa amma manafi'u dunya fama yusibu min manafi'il bunyi warrih wat tijarat. Qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala liyashhadu manafi'a lahum, untuk tujuan mereka mempersaksikan atau menyaksikan mahalal yang bermanfaat bagi mereka, yaitu manfaat di dunia dan di akhirat. Adapun di akhirat yaitu mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan manfaat di dunia yaitu apa-apa yang mereka akan dapatkan dari manfaat berupa penyembelihan, berkurban ataupun keuntungan dalam perdagangan dan apa yang mereka dapatkan di dunia tersebut ketika mereka berhaji. Maka dalam hadis ayat tersebut menunjukkan keutamaan bagi orang berhaji sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsukh raja'a kama waladatu ummuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa saja yang berhaji ke Ka'bah ini kemudian dia tidak melakukan perbuatan kefasikan dan dia tidak berbuat suatu al-rafath yaitu kemaksiatan, maka dia kembali nanti dari hajinya tersebut seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha fi riwayat Muslim, ma min ayyamin akthar min ayyu'tiqallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka selain dari hari Arafah tersebut. Menunjukkan keutamaan orang yang pergi berhaji dan pergi wukuf ke Arafah. Dan dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya, dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali jannah, kecuali jannah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalilkan dengan hadis tersebut bahwa orang yang berhaji dan hajinya mabrur, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun besar, karena tidak ada balasan bagi mereka kecuali jannah. Namun sifat-sifat orang-orang yang haji mabrur itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada syarat-syaratnya, ada bentuk-bentuknya. Sebagaimana Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, al-hajru mabrur huwa alladhi jama'a fi iddat awsaf. Al-ula, al-awwal, ayakuna khalisan lillahi azza wa jal bihaithu la yuridul insanu fi haji thana'an minan nas aw istihqaqi wasfin muayyanin yusabu bihi haj aw syai'an minad dunya siwa ghairu amal akhra aw ma asbah dhalik. Yang pertama adalah bahwasanya dia melakukan haji tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak berhaji kecuali tidak berhaji dalam tersebut menginginkan pujian dari manusia atau mendapatkan gelar-gelar tertentu yang disifatkan oleh haji. Seperti kita di Datin Indonesia tersinggung kalau tidak dipanggil Pak Haji kalau setelah pulang dari haji. Tersinggung kalau atau dia menampakkan dia tersinggung kalau tidak dipanggil Pak Haji. Enam, atau pujian atau tujuan-tujuan dunia dari berhajinya tersebut. Maka ini syarat yang pertama, seseorang dikatakan adalah hajinya mabrur. Kemudian yang kedua, ayyakuna muttaban fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaitsu yati bil haji kama hajja bin nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum wa ittaribu al muhdatsat fil haji kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rawal muslimin hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Syekh, syarat yang kedua yaitu dia berhaji mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia berhaji sebagaimana hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah haji-haji kalian, manasik-manasik haji kalian sebagaimana aku berhaji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berhati-hati dalam berhaji tersebut, perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan alaihi laisa alaihi amruna fawaradun, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada urusan pada kami dari perkara tersebut, maka dia tertolak. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Syekh rahimahullah, ayyakuna min nafaqatin tayyibatin ay kasbin tayyib. Lianna sallallahu alaihi, lianna nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh rahimahullah, syarat yang ketiga, hendaklah dari hasil nafkah, dari hasil dia berhaji tersebut, dari hasil yang halal, yang halal, bukan dari yang subhat apalagi haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah thayyib, dia tidak beri, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu syarat yang keempat, syarat yang terakhir, kata Syekh rahimahullah, ayajtaniba al-ma'athim fi hajjihi sawa'un kanat hadhihi al-ma'athim min mukhassasati al-ihram ka mahdurati al-ihram aw al-ma'athim al-ammah kal-ghibah wal-namimah wal-kadhib wa ma asbah dhalik liqouli Allah ta'ala faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji. Kata Syekh rahimahullah, syarat yang keempat yaitu dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan ketika berhaji, sama saja haji kemaksiatan tersebut yang berkaitan dengan haji tersebut, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram, seperti disebutkan beberapa, ada banyak, diantaranya memotong rambut ketika na'am, atau memotong kukunya, atau melakukan akad nikah, ataupun berjima, ataupun bercumbu, ataupun dia melakukan onani dan sejenisnya. Naam, maka itu adalah haram, itu termasuk yang melanggar. Naam, atau kemaksiatan yang bersifat umum. berupa ghibah, namimah, atau berdusta dan sejenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja," barang siapa saja yang melakukan haji di sana, maka fala rafatsa wala fusuka wala jidala fil hajj. Jangan dia berbuat kefasikan, jangan dia melakukan suatu kemaksiatan, dan jangan dia berdebat di sana tersebut. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan berhaji. Ria itu sangat besar, maka sangat berbahagia bagi siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia dan siapapun yang pergi berhaji menjadi haji yang mabrur. Kemudian di dalam bab, dalam permasalahan ini, kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bab bahwasanya di hari tersebut pula kita disunnahkan untuk melakukan suatu amalan yang besar. Amalan yang besar yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa di hari Arafah, yaitu puasa di 9 Dzulhijjah, sebagaimana dalam hadis yang sahih An-Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam yaumi Arafah, faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghapuskan dosa-dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah tersebut, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al amalu fiha khairun wa afdalu indallahi azza wa jalla min hadhihi ayyam. Faqalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi falam yarji minhu syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari selain hari-hari ini, yaitu hari awal-awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah fisabilillah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jihad kecuali orang yang keluar berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dari jihad tersebut melainkan mati di medan jihad, maka ini lebih afdal daripada orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan di awal 10 Dzulhijjah. Maka ini keutamaan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang belum sempat berhaji atau yang tidak berhaji mendapatkan keutamaan ini, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar bagi hamba-hambanya yang memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu bab yang sangat penting juga dalam melakukan dalam hari ini, yaitu hari Id dan hari ayam tasyrik, yaitu disunnahkan dan disyariatkan bagi orang yang mampu untuk berkurban, karena itu merupakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah mustahab, sunnah muakkadah, suatu sunnah yang sangat ditekankan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dia kan mereka berdalilkan dan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhiya fala yamussa min sya'rihi syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk 10 malam atau 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka dan apabila seseorang dari kalian ingin berkurban, maka jangan dia memotong rambutnya sedikit pun. Naam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yumsik fal yumsik min sya'ri wa afarihi, maka hendaklah dia menahan untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya. Naam, ini menunjukkan bahwasanya mustahab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa arada, dan siapa di antara kalian yang ingin, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hukum untuk berkurban itu kepada keinginan orang tersebut. Dan semakin menguatkan pendapat jumhur, yaitu mereka berdalilkan dan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya ketika kisah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Mas'ud Al-Ansari, mereka meninggalkan untuk tidak berkurban padahal mereka mampu untuk berbuat tersebut karena khawatir manusia menganggap wajib. Nah, ini disunnahkan, disyariatkan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Kemudian yang berikutnya yang disyariatkan di dalam untuk berkurban adalah dengan seseorang yang berkurban tidak boleh, haram baginya untuk dia memotong rambutnya atau memotong kukunya dari hari-hari untuk hari-hari berkurban tersebut, dari Id sekarang sampai ayam tasyrik. Sebagaimana ini pendapat Sa'id bin Musayyib, wa Rabi'ah, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Dawud, wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wasan'ani wasyaukani wa'allama al-wadi wa'allama ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka haram bagi mereka untuk memotong rambutnya atau memotong kukunya dari apa yang bagi siapa yang melakukan idul melakukan kurban tersebut. Dengan hadis Ummu Salamah yang telah lewat kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian diantara yang disyariatkan bagi orang yang ingin berkurban adalah dia menggemukkan dengan memberi makan kurban tersebut supaya gemuk, sehat dan bugar. Sebagaimana ini berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yusannu istismanul udha wa isti'dhamuha liqouli ta'ala wa may yu'adhim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma ta'dhimuha istismanuha wa isti'dhamuha wa istihsanuha akhrajahu Ibn Abi Shaybah wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim wa li anna dhalika a'dama li ajriha wa akthara li naf'iha. Kata Ibn Qudamah rahimahullah dalam Kitab Al-Mughni. Maka yaitu disunnahkan bagi orang yang berpuasa, orang yang berkurban untuk dia menggemukkan kurbannya tersebut dan dia memuliakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang ingin yang mengagungkan syiar Allah maka itu bersumber dari ketakwaan jiwa. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengagungkan syiar Allah dengan dia menggemukkan binatang ternak yang mau dikurban tersebut dan dia memuliakannya dan memeliharanya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Karena kenapa? Karena Ibnu Qudamah mengatakan karena hal tersebut merupakan sebab dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dan lebih besar manfaatnya jika dia menggemukkan binatang kurban yang mau dikurban tersebut dibandingkan kalau kurus. Nah, kemudian yang berikutnya dari syariat tersebut yaitu awal-awal waktu untuk menyembelih tersebut sebagaimana berkata Ibnu Qudamah pula dalam Kitab Al-Mughni, yaitu semenjak awal atau semenjak selesai dari sholat nah, itu awalnya. Adapun akhirnya sebagaimana ini dikatakan pula oleh ahli ilmi yaitu sampai hari akhir ayat mutasyrik 3 hari setelahnya. Sebagaimana mereka berdalilkan ahli ilmu berdalilkan dengan hadis Jubair bin Mut'im an rajul min sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayami tasyriq dhabhun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh ayam tasyriq adalah tempat untuk menyembelih kurban. Dan ini yang dirajikan ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah dan ini perkataan Daud Adz-Dzahiri dan dirajikan oleh Al-Allamah Ibnu Baz wa Al-Allamah Ibnu Al-Wadi wa Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka ini, akhir dari hal tersebut untuk berkurban. Dari semenjak selesai sholat, sampai 3 hari berikutnya, yaitu sebelum maghrib atau sebelum terbenam matahari. Nah, kemudian apakah boleh untuk kita menyembelih di malam hari? Maka kata jumhur ulama, boleh untuk menyembelih tersebut, karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, walaupun yang afdol di sisi mereka, yaitu menyembelih di siang hari. Kemudian perkara yang disyariatkan pula untuk seseorang yang berkurban untuk dia melaksanakan ketika berkurban yaitu menyembelihnya dia menyebutkan bismillah Allahu akbar sebagaimana in hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshain amlahain faqala bismillah Allahu akbar. Maka ini sesuatu yang dianjurkan mengucapkan bismillah Allahu akbar. Namun kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah la khilafa fi istihbab dzalika wa la khilafa aidan anna al basmalata mujziatun ghairi at takbir. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah sepakat para ulama bahwasanya disunnahkan hal tersebut mengucapkan bismillah Allahu akbar. Namun juga mereka sepakat siapa yang mencukupkan yang mengucapkan bismillah tanpa Allahu akbar maka sah sembelihan tersebut. Naam, kemudian perkara yang disyariatkan pula bagi orang yang berkurban dan bagi orang yang berkurban untuk mengucapkan Allahumma minka walaka taqwa taqabbal minni. Yaitu disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk mengatakan Allahumma minka walaka wa taqabbal minni li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi Sunan Abi Daud wa hadits Aisyah radhiyallahu taala anha indal Baihaqi wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma minka walaka wa taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini disunnahkan, disyariatkan bagi orang yang berkurban untuk mengatakan Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Naam, dan kemudian yang perkara yang disanjurkan juga dalam berkurban yaitu umur yang disyariatkan ketika berkurban. Sebagaimana al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yaitu ajmatil ummatu ala annahu la yujzi'u al-iblu wal-baqaru wal-ba'z minat thaniyah illa thaniyah wala minat dani illa jada'. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, sepakat para ulama bahwasanya tidak sah kurban berupa unta ataupun sapi ataupun ma'z. Ma'z itu adalah kalau bahasa Indonesianya kambing kacang, kecuali thaniyah. Kemudian tidak pula kambing yang berupa domba kecuali jada. Maksudnya al-thani al-musinnah fil ibil mastakmala fil khamisah dakhala fis sadisah, yaitu namanya musinnah kalau unta, yaitu umurnya sempurna 5 tahun masuk ke 6, umur yang ke-6. Adapun bakar mastakmala sanatain wa dakhala fis tsalitsah, yaitu adapun musinnah dalam umur sapi yaitu sudah umur 2 tahun sempurna masuk ke umur yang ke-3. Adapun ma'z yaitu kambing kacang, yaitu mada matamat lahu sanatan wa dakhala fis tsaniyah, yaitu sempurna umurnya 1 tahun kalau kambing kacang masuk ke umur kedua. Adapun domba yaitu 6 bulan. Adapun domba adalah 6 bulan minimal umurnya yang sah untuk berkurban dengannya. Nah, kemudian perkara yang dianjurkan di dalam berkurban tersebut sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmi, yaitu hendaknya dia membagi-bagikan, yaitu jangan dia membagikan tersebut binatang kurban tersebut, dan jangan dia memberi tukang potongnya sedikit pun, dan jangan memberi upah. Sebagaimana ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam an aquma ala butnihi wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala almasakin wa la u'ti fi jazaratiha syai'an minha. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih kurbannya, dan aku diperintahkan pula untuk membagi-bagi dagingnya dan membagi-bagi kulitnya dan tulangnya dari kurban tersebut kepada orang-orang miskin, dan aku diperintahkan untuk tidak memberikan sedikit pun kepada yang memotong kurban tersebut sedikit pun kepada mereka. Nah, ini menunjukkan kata ahli ilmu haram untuk memberikan dari binatang kurban tersebut kepada sembelihan tersebut, tukang sembelihnya, atau upah. Jumhur ulama mengatakan di hadis ini sahih bahwasanya haram. Dan juga permasalahan yang berikutnya, apakah hukum menjual dari binatang ternak tersebut bagian dari tubuhnya, entah kulitnya atau jeroannya atau sebagian dari tubuhnya? Maka jumhur ulama juga mengatakan bahwasanya haram, sebagaimana haram untuk memberikan upah kepada pemotongnya, lebih-lebih untuk menjualnya, karena kurban itu khusus dipertujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalu Allah luhumha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada kali Allah daging ataupun darahnya binatang kurban kalian, yang sampai adalah takwa kepada takwa dari hati kalian. Maka ini menunjukkan persyariatan untuk kita nam bagi siapa yang berkurban hal-hal tersebut. Kemudian diantara syariat yang dianjurkan bagi orang yang berkurban yaitu adalah dia memotong sendiri dari kurbannya, dan jika tidak, dan boleh untuk yang lainnya, boleh dia mewakilkan, karena ini juga sebagaimana dilakukan oleh sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam beliau memotong sendiri, tetapi boleh juga mewakilkan kepada yang lain sebagaimana dinukilkan kesepakatan oleh ahli ilmi Al-Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, bahwasanya boleh mewakilkan tersebut sebagaimana tadi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang perkara disunahkan juga, yang disyariatkan bagi orang yang berkurban, yaitu hendaklah ketika dia berkurban, yaitu dia membaringkan kurban tersebut apabila itu ontah atau kambing. Adapun apabila itu sapi atau kambing. Adapun kalau ontah, maka dengan berdiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu halummi al-mudya, thumma qala wa ahzihiha bil hajar fa'alat thumma akhadahu fattaja'u thumma dahala wa qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma daha bi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, datangkan kepadaku pisau, kemudian